Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pelajaran bahasa Arab ini melalui Radio Hidayah kesayangan Anda. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi amal kebaikan dan ilmu bermanfaat bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Insyaallah pada malam ini, malam terakhir kita mempelajari bahasa Arab, karena di bulan Ramadan, Asrul Awakhir, tentu kita kaum muslimin, kaum bapak, saudara, tentu menggunakan malam Asrul Awakhir dengan i'tikaf. Oleh karena itu, kita pada malam hari ini kita akhiri pembelajaran bahasa Arab di bulan Ramadan. Insyaallah kita akan kembali mengudara bersama Hidayah pada bulan Syawal. Pada pertemuan hari Senin, kita mempelajari tentang dan menjawab tamrin yang bertema tentang mudhaf wa mudhafu ilaihi. Dan kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 30. Pada halaman 30, tamrin sadis, as-safhatu salasin min kitabi durusil lughah al-arabiyyah lighairin natiqina biha. Kaum muslimin, para peserta, hendaklah membuka halaman 30 tamrin nomor 6. Semoga malam ini semua peserta semangat dan aktif untuk membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pelajaran malam ini. Baiklah, kita langsung membaca tamrinus sadis, sahih at-tarkibat at-taliyah. Benarkanlah susunan kalimat yang berikut ini. Jadikanlah kalimat berikut ini kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi. Susun kalimat di bawah ini dengan benar menjadi kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi. Langsung kepada para pendengar dan para peserta untuk membaca dan menjawab tamrin as-sadis. Tafaddalu. Telah ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari siapa, Pak? Pak Enggan sedangnya di. Ya, silakan baca, Pak. Al-Qolamat Tolibu Jamilun Bintu Hamidun Fil Madrasati. Ulangi, Pak, nomor satu. Al-Qolamat Tolibu Jamilun. Saya perintahnya adalah untuk membenarkan kalimat, dua kosakata yang di bawah ini menjadi mudhaf wa mudhafu ilaihi. Apa yang harus kita roba dan apa yang harus kita buang dan seperti apa bunyinya? Al-qalamu at-talibi. Jadikan mudhaf wa mudhafu ilaihi. Perintahnya adalah sahih at-tarkibatut taliyah. Benarkanlah susunan kalimat berikut ini. Naam, tafadhal Pak Amran. Qalamu at-talibi. Naam. Babu sayyarati. Naam, ahsanta. Bintu Hamidin. Bintu Hamidi. Naam. Ismu walidi. Babu sayyarati. Rasulillahi. Rasulullahi. Ulangi Pak, kurang jelas. Rasulullahi. Naam. Ibnu Mudarrisi. Naam, ahsan. Pak Amran. Naam. Ma makna al-madrasatu mughlaqun? Sekolah itu terkunci. Naam. Muhammadun fil jami'ati. Muhammadun fil jami'ati. Muhammad di universitas. Ma mana ismul waladi? Ismul waladi. Nama anak. Naam. Bintu Hamidin. Ayin. Aynal mudaf wa ayna mudafu ilaihi. Bintu Hamidin. Bintu mudaf Hamidin mudafun ilaihi. Bintu mudaf Hamidin mudafun ilaihi. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Baiklah, tadi dari Pak Amran di Sukajadi. Dan kita masih tunggu di penelpon berikutnya di nomor 0761-765-2255. Atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS, Anda bisa mengirimkannya ke 0812-684-20000. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mursida ya? Iya. Ya. Silakan Ibu Mursida. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih arkibat taliyah. Qalamu talibi. Bintu Hamidi. Ismu waladi. Babu sayyarati. Rasulullahi. Ibnu mudarrisi. Naam, jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida. Yes. Sahih arkibat taliyah. Apa perintah di sini? Ma mana tarkibat? Susunan kalimat. At-tarkibat. Betulkan. At-tarkibat. Susunan. Apa? Kalimat. Susunan kalimat. Al-qalamu at-talibi menjadi qalamu at-talibi. Qalamu at-talibi. Qalamu at-talibi. Aina mudaf wa aina mudafu ilaihi? Qalamu mudaf at-talibi mudafun ilaihi. Sekarang babul masjidi maftuhun. Ayin. Aynal mudaf wa aynal mudafu ilaihi. Babul masjidi maftuhun. Babu mudaf masjidi mudafun ilaihi. Naam. Hati misalan min indik. Naam, tafadhali. Mudaf dan mudafun ilaihi. Naam. Kurratul qadam. Naam. Musabaqatus safinati. Naam. Safinatus safra'i. Naam. Ahsanti, jazakillah khairan Bu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mursida di Marsan. Dan kami masih menunggu penonton berikutnya, khususnya para bapak-bapak. Ya, baiklah, kami terima penonton berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu siapa, Bu? Bu Lina. Ibu Murniati di Bermininda, Pak Ustaz. Oh iya, silakan Ibu Murniati. Bismillahirrahmanirrahim. Qolamu qolihi bintu hamidi ismul walidi ismul sayaroti. Ulang nomor tiga. Ismul walidi. Ismul waladi. Walad. Ismul waladi. Apa arti walad, Bu? Laki-laki, Pak Ustaz. Anak. Anak laki-laki. Naam. Babu sayaroti Rasulullah Ibnu Mudarrisi. Naam. Rasulullah. Rasulu. Ya, Ustaz. Sebagai dalam kaidahnya mudhaf. Allahi mudhafu ilaihi. Naam. Jazakillah khairan Bu Murniati di Beringin Indah. Ibu Murniati, ya, al-waladu anak laki-laki. Al-walidu artinya? Al-waladu anak laki-laki. Al-walidu? Al-walidu anak laki-laki juga, Ustaz. Walid. Walidun. Walid. Panjang, Bu. Walad pendek, anak laki-laki. Ini beda. Waladun dengan walidun. Waladun anak laki-laki. Anak laki-laki. Walidun orang tuanya. Atau bapaknya? Bapak. Wali. Walid. Walidun. Wali laki-laki. Ya, bapaknya. Oh iya, Ustaz. Naam, jazakillah khairan Bu Muniarti di Beringin Indah. Iya, Pak Ustaz. Ya, makasih banyak, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat. Terus lanjutkan kita baca tamrin as-sabi'. Tamrin as-sabi'. Muhammadun ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Ustadzun ya ustadzu. Waladun ya waladul. Ya waladu. Naam. Tafadhalu. Ya. Silakan bagi Anda yang ingin menelpon untuk menjawab tanya nomor 7. Anda bisa menghubungi kami di 0761-765-2255. Ya, yes, kepada yang nelpon saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa, di mana, Bu? Umum Syarifah. Umum Syarifah di 5. Ya, baiklah, silakan Umum Syarifah baca nomor 7. Muhammad. Ya Muhammad. Khalidun. Ya Khalidun. Ustazu. Ya Ustazu. Waladun. Ya waladun. Terus ikra waktu madhab di akhiril kalimati. Lanjut, Bu. Ya Ali. Ya Abbas. Ihud. Ya Syaikhun. Ya Syaikhu. Naam. Syaikhun. Ya Syaikhu. Ya rajul. Ya Sirun. Ya Sirun. Ya Sirun. Ya Ammaru. Dukturun. Ya Dukturu. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Umu Syarifah di Delima. Umu Syarifah. Ya, Ustaz. Ma makna ya Dukturu? Ya Dokter. Hai Dokter. Hai Dokter. Naam. Jazakillah khairan Umu Syarifah di Delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahzo ya Syekh. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab pada tamrin yang ketujuh ini, kita mendapatkan kaedah yang baru tentang munada, yaitu harfun nida, ya huruf nida, ada untuk panggilan, alat untuk panggilan, alat panggilan, ya Muhammadu, ya harfun nida, huruf huruf nida. Huruf nida ada 5. Ya, ayya, hayya, ai. Kemudian hamzah. Tapi yang termasyhur yang kita dapatkan selalu kita baca ya, kemudian a, kemudian ayya. Contoh dalam harfun nida yang memakai ya, ya Muhammadu. Muhammadun dimasuki harfun nida, ya Muhammadu. Hukum munada, hukum munada ada 2, nasab dan rofa, baris fathah dan baris dhamma setelah huruf nidanya. Adapun al-munada adalah isim yang jatuh setelah alat panggilan. Isim yang jatuh setelah huruf nida, setelah ya atau a atau ayya. Ya Rasulullah, ya Rasulullahi. Kenapa ya Rasulullahi? Kenapa tidak ya Rasulullahi, ya Rasulullahi? Ada hukum munada yang telah kita sebutkan ada 2. Yang pertama, kenapa dia nasab? Munada nasab, baris fathah. Contohnya ya Rasulullahi, karena dia mudhaf, munadanya mudhaf, Rasulullah, jadi mudhaf. Maka dia berbaris fathah, yaitu nasab mansub. Ya Rasulullahi, ya Abdallahi. Abdallah mudhaf wa mudhaf ilaihi, dimasuki oleh huruf ya, maka dia menjadi nasab, ya Abdallahi. Ada yang kedua, dia rofa, mabniyun ala rafi. Contohnya yang seperti yang kita baca di dalam tamrin nomor 7, Muhammadun dimasuki oleh harfun nida ya menjadi ya Muhammadu, ya Muhammadu marfu. Naam. Mungkin itu sekilas penjelasan tentang munada dan harfun nida. Sedikit sekilas kaidah nahu yang kita dapati pada tamrin nomor 7. Naam. Kita lanjutkan kepada para peserta dan para pendengar untuk membaca tamrin nomor 7. Tafadhalu. Ya, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam acara kami di program Bahasa Arab yang dipandu oleh Ustaz Zulkhairi, masih di nomor 0761 765 2255. Ya, kami tunggu kembali penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Ibu siapa di mana, Bu? Bu Lina. Iya. Naam. Muhammad. Ya Muhammad. Ustaz. Ya Ustaz. Khalid. Ya Khalid. Walad. Ya Walad. Naam. Kenapa dibaca ya Muhammadu dari kaidah tadi, Bu? Karena masuk huruf nida. Dimasuki oleh harfun nida, huruf nida dan Muhammad panggilan mufrad atau alamun. Muhammad alam, alamun mufradun munadanya, kemudian dimasuki oleh huruf ya harfun nida menjadi ya Muhammadu, jadi Muhammad marfu. Dan berikan contoh yang munadanya mansub. Ya Abdallahi. Yang lain. Ya Rasulullahi. Naam. Yang berbentuk mudaf-mudafun ilaihi, Ustaz. Naam. Yang berbentuk mudaf wa mudafun ilaihi. Kalau rafa yang berbentuk panggilan ya. Kalau marfu dia mufrad atau isim alam. Alamun. Isim mufrad, munadanya mufrad. Contohnya Muhammad sendiri. Dan juga seperti ya rajulu. Itu nakira, munadanya nakira, rajulu. Kalau ditambah alif lam ar-rajulu ma'rifah. Kemudian rajulun ma'rifah. Kalau rajulu nakira. Kemudian didatangi oleh, dimasuki oleh harfun nida menjadi ya rajulu. Orang yang belum enam. Kalau masuk huruf nida berarti hilangnya dihilangkan ya, menjadi nakira ya. Iya. Itu namanya munadah yang nakira. Belum dikenal tetapi sudah jelas orangnya, contohnya ya rajulu ta'al, ya rajulu angkizni. Ai laki-laki tolong saya, angkizni. Kalau mansub itu berbentuk mudaf wa mudaf ilaihi. Dia menjadi mudaf. Isim setelah alat panggilan dia sebagai mudaf. Maka dia mansub yaitu fathah. Ya Abdallah, abda mudaf. Ya Abdallahi. Naam, seperti itu. Jazakillah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga seperti yang kita terangkan tadi, harfun nida ada ya, ayya, hayya, ay atau hanza. Dan juga ada dalam Quran kita selalu mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu. Ya harfun nida, ayyuha, ayyu itu harfun nida, ay hanya nam isyarah, isyarah isim isyarah, haza menjadi ayyuha, ayyuhan nabiyyu, ayyuhar rasulu, ayyuhal mu'minun. Nah, seperti itu. Dan juga ada di dalam doa selalu kita dapatkan Rabbana atina fid dunya hasana. Di sana ada nida ya Rabbana, asalnya ya Rabbana. Kemudian dibuang huruf ya-nya menjadi Rabbana. Innaka ra'ufur rahim. Ya Rabbi. Dalam doanya kita mengatakan Rabbi zidni ilma. Dalam kalimatnya ya Rabbi zidni ilma. Nah, itu contoh-contoh daripada harfun nida. Nah, persilakan para peserta dan para pendengar untuk membaca tamrin as-sabi'. Tafadhalu. Ya, baiklah. Setelah Ibu Lina, kita menunggu penelpon berikutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 7. Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0761 765 2255, atau Anda yang ingin mengirimkan SMS, Anda bisa mengirimkannya di 0812 684 20000. Baiklah, kami masih menunggu penelpon berikutnya. Dan kita sudah mendapatkan satu pelajaran lagi, yaitu harf nida. Dan semoga bermanfaat dan dapat kita langsung mengamalkannya agar bertambah keilmuan kita dalam bahasa Arab ini. Nah, kita sapa para peserta yang ada di Delima dan di Panam dan juga di Tangkerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Bu, di mana? Dari Umu Muhammad di Panam. Iya, nah. Umu Muhammad di Panam. Silakan Umu Muhammad. Ikra waktu ma'adopsi awakhiril kalimati. Ya ayu. Ya abasu. Ya. Ya abasu. Syaihun. Ya syaihu. Naam. Ya rojulu. Ya sirun. Ya sirun. Ya sirun. Ya, ya siru. Ya. Dikasih harfu nida menjadi ya, ya, ya siru. Oh, jadi diberi sendiri yang Yasir ini, Pak? Namanya Yasir. Ya. Kita panggil? Ya, Yasir. Ya, Yasiru. Ya, Ammaru. Nah. Dukturun. Dukturun. Ya. Ya, Dukturu. Ya, Dukturu. Nah. Ya, huruf apa tadi, Bu? Namanya? Huruf nida. Harfun nida, huruf nida. Nida itu apa artinya? Huruf untuk panggilan, seruan. Untuk panggilan, toh, untuk memanggil. Hai, atau ya. Naam. Ahsan. Kasih misal dari Ibu seperti misal yang ada di dalam buku ini. Yang dimasuki oleh harfun nida. Naam. Misal ya, mudarrisu. Ya. Ya mudarrisu. Ya mudarrisu. Naam. Ada lagi, Bu? Ya tabibu. Yang berbentuk mudhaf seperti ya, ya Abdullah. Naam. Ya waladu tabibi. Ya wala. Ya waladu tabibi. Naam. Ummu Muhammad di Panam, jazakillah khairan. Ahsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Pada kaum muslimin dan muslimat sekalian, kami masih menunggu penelpon berikutnya. Masih di soal nomor 7, Ustaz. Nah. Dan karena ini malam terakhir, kita harapkan partisipasi Anda dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab. Ya, ini malam ini kita untuk menghabiskan pelajaran yang kelima ini supaya masuk di bulan Syawal kita langsung masuk kepada pelajaran yang keenam. Dan mudah-mudahan ketika kita dapat di salah satu malam Lailatul Qadar, kita dijabah doanya untuk dimudahkan dalam memahami pelajaran bahasa Arab ini, Ustaz, ya. Nah. Baiklah, kami masih menunggu penelpon berikutnya untuk menjawab soal nomor 7. Tadi ada beberapa panggilan yang sempat terputus. Anda mungkin bisa mengulangi kembali di 0761-765-2255. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para peserta radio kesayangan Anda dalam pelajaran bahasa Arab, semoga para peserta aktif dan tasabaku fil qira'ah wal ijabah minat tamrinat. Naam. Ya, baiklah, kami angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa, di mana, Bu? Dari Umu. Umu Hasbi. Ya, silakan Umu Hasbi. Muhammadu. Ya Muhammadu. Khalidu. Ya Khalidu. Ustazu. Ya Ustazu. waladu, waladu, ya waladu. Iko waktu ma'adosti awafiril kalimat. Ya alimu, ya abbasu, sayyid, ya sayyidu, ya rabbi, ya sirun, ya yasiru, ya ammaru, dukturun, ya dukturun. Naam. Ummu Hasbi di Asofa. Naam. Naam, lanjutkan baca tamrin as-samin. Iqra. Naam. Kitabu man haza. Dijawabkan kan Pak Ustaz? Langsung jawab. Haza kitabu mudarrisi. Kitabu? Kitabul mudarrisi. Naam. Kolamu man haza. Haza kolamu kolidi. Naam, asanti. Komisu man haza. Haza komisur rajuli. Naam. Baitu man zalika. Zalika baitu mudiri. Naam. Sariru man haza. Haza sarirul waladi. Naam, ahsanti. Apa arti perintah dari tamrin nomor 8? Iqra al-misalul ati summa kawin as'ilatan mislahu. Bacalah. Bacalah dari perintah. Misal, contoh. Contoh dari yang di bawah ini. Contoh yang pertama di bawah ini. Yang ini, naam. Tumma kawin. Kemudian, istilah. Kawin. Jodohkan. Kenapa, Mas Ed? Jodohkan. Jodohkan dengan gambar. As'ilatan mislahu. Soal. Soal. Seperti yang ada pada siapa? Nomor satu ini. Siapa? Musyiron ila suar atalia. Musyiron menunjukkan kepada gambar yang ada di sampingnya. Enam. Ummu Hasbi. Naam, Ustaz. Kitabu man hadha. Artinya? Kitab siapa ini? Buku siapa ini? Naam. Sariru man hadha. Tempat tidur siapa ini? Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Wa'iyaka, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tepat dulu. Ya, kami kembali menunggu penelpon berikutnya setelah Ummu Hasbi di As-Sofa. Melalui telepon atau SMS untuk Anda bagi. Bagi Anda yang hendak menelpon, Anda bisa menghubungi kami di 0761-765-2255. Atau Anda yang ingin mengirimkan SMS, ingin menanyakan sesuatu tentang hukum bacaan ataupun dan yang lainnya, Anda bisa mengirimkan via SMS di 0812-684-20000. Dan program ini sangatlah bermanfaat bagi kita kaum muslimin agar kita memahami isi Al-Quran dan Hadis. Dan bagaimana jika kita ingin memahami Al-Quran dan Hadis tanpa kita bisa dan mengerti apa itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah kunci dari semua kunci dari agama. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab bahwasanya, pelajarilah bahasa Arab karena dia adalah sebagian dari agama kalian. Dan marilah kita berlomba-lomba untuk mengikuti program ini. Dan semoga program bahasa Arab kita bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan juga ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah termasuk sebagian daripada agama. Sedangkan mempelajari bahasa Arab ini adalah wajib. Karena memahami Al-Quran dan Hadis dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Karena lughatul Arabiyah, lughatul Quran wa Sunnah. Dan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, perlu kita memahami bahasa Arab. Dan juga syarat bagi para mufassirin dan juga muhaddisin, juga mereka memahami bahasa Arab, bisa berbahasa Arab. Oleh karena itu, kaum muslimin dan para peserta dan para pendengar radio Hidayah, kita telah masuk kepada pelajaran tentang Al-Munada, yaitu panggilan. Isim Al-Munada adalah isim yang jatuh setelah harfun nida, seperti ya, a, ayya. Hukum Al-Munada ada dua. Yang pertama, mansub, kapan dia berbaris nasab, baris atas atau fathah, apabila dia munadanya mudhaf, yaitu contohnya ya Abdullahi. Yang kedua, mabni alat dhamma, itu marfu alat dhamma, seperti ya Muhammadu, ya Abbasu, ikra, ya Muhammadu, ikra, ya Aliyu, iftahil baba, ya Aliyu. Karena munadanya mufrad, alamun, sendiri, yaitu aliyun, alam. Dan juga alam mufrad, satu, ya Aliyu, ya rajulu. Dan ada juga, jika kita ingin memanggil yang munadanya ada alif lam, cara kita memanggilnya ada dua. Yang pertama, diawali oleh ya ayyuha, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhan nabiyyu. Kita memanggilnya memakai ya ayyuha. Itu ya ayyuha, yaitu munadanya muzakkar. Dan bagaimana kalau munadanya mu'annas, yaitu ya ayyatuha. Contoh kita ambil dari Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan juga banyak cara kita untuk memanggil. Kalau kita memanggil Allah, ya ya ya Allah hu, biasanya diganti dengan Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Allahumma diganti dengan ya Allah, diganti dengan Allahumma. Kadang-kadang munada dibuang hurufnya, contohnya Rabbana, yang asalnya ya Rabbi, ya ya Rabbana, ya Rabbana, atau Rabbi, ya Rabbi. Kalau dalam doa kita hanya mengucapkan Rabbi, Rabbi ufirli, di situ ada munadanya ya Rabbi ufirli, ianya dibuang. Itu dalam bentuk doa untuk memanggil Allah di dalam doa. Nah, kita kembali kepada peserta dan para pendengar untuk membaca tamrin nomor 8. Iqra al-misalul ati thumma kawin as'ilatan mislahu. Bacalah contoh yang berikut ini. Yang pertama, kitabu man hadha, kitabu man hadha, seperti yang ditunjuk disebutkan oleh gambar yang ada di samping contoh ini. Kitabu man hadha kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwar at-taliyah. Seperti itu juga pada contoh-contoh di bawah tamrin atau perintah di bawah menurut gambar yang ada pada tamrin nomor 8 ini. Kalau liman ada juga liman hadzal kitab, itu bentuk kalimat lainnya li untuk kata kepemilikan. Nanti kita juga akan mempelajari kata-kata kepemilikan. Ya, Ustaz, ada ana li masuk, Ustaz. Naam, tafadhal. Dari Hasbi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahasa perlengkapan atau alat-alat sekolah? Apakah dia termasuk kata majmuk atau bukan? Kalau di buku sekolah bahasa Arab, bahasa Arabnya al-adawatul madrasatiyu, apakah ini benar? Madrasatiyu. Adawatul madrasiyu. Nah, madrasiyatu. Al-madrasiyatu. Naam. Mudhaf? Enggak. Jadi pertanyaannya apakah tidak termasuk kata majmuk atau bukan? Oh, naam. Termasuk mudhaf wa mudhafu ilaihi. Nah, kalau di buku bahasa Arabnya ditulis al-adawatul madrasiyatu. Betul enggak? Al-adawatul madrasiyatu. Itu na'at. Al-adawatul madrasiyatu. Madrasiyah. Naam. Kata majmuk. Naam, itu pertanyaan Hasbi. Apakah adawatul madrasiyah majmu'? Naam. Adatu adawatun. Adatun adawatun. Naam. Mufradnya adatun. Jamaknya adawatun. Alat-alat, alat, mufrad, adatun. Alat-alat, adawat. Naam. Jazakallah khairan Hasbi di Asofa. Naam. Persilakan para peserta yang lain yang mau berlomba dan mencoba bacaan. Apakah telah tepat bacaannya atau belum sesuai dengan perintah kaidah nahu yang telah kita lewati. Untuk mengetahui apakah kita ingat dengan pelajaran kita, tentu kita untuk mendapatkannya yaitu dengan bacaan dari para peserta dan para pendengar. Naam, tepat dulu. Mungkin dia mau tahu mudrafnya apa. Dengan jamaknya adalah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan siapa di mana, Bu? Ibu Murniati lagi peserta, pengen coba baca lagi. Naam. Ibu Murniati ya. Silakan Ibu Murniati. Yang nomor 8 itu, Ustaz. Asamin yang 8. Kitabu man haza. Haza kitabi. Kitabu mudarrisi. Qalamun man haza. Haza qalamu Hamidi. Qalamu Hamidi. Hamidin. Naam. Haza qalamu Hamidin. Naam. Qamisu man hadha. Hadha qamisu Aminati. Naam. Baitu man hadha. Hadha baitu tajiri. Baitut tajiri. Haza baitut tajiri. Naam. Sariru man haza. Haza sariru baiti. Sariru baiti. Tempat tidur tamu, Pak Ustaz. Ulang. Tempat tidur tamu. Sariru daifi. Naam. Iya. Ahsanti, jazakillahu khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Ibu Murniati. Iya, Pak Ustaz. Hati misalan contoh dari munada min indik. Yang baris atas kotak yang ur contohnya iya. Naam. Ya Abdallahi. Ya Rasulullahi. Ya Rasulullahi. Naam. Berbentuk marfu, dhamma munadanya. Marfu. Contoh? Yang marfu itu tadi maksudnya apa, Pak Ustaz? Yang isim mufrad atau alamun. Contohnya Muhammadun. Ya. Ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Ya Aminatu. Naam, ahsanti jazakillahu khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu ba'da Bu Murniati. Kita tunggu penelpon berikutnya untuk menjawab soal nomor 8. Anda bisa menghubungi kami di 0761-765-2255. Nah, baiklah para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelajaran malam ini, kita telah mempunyai kita telah menambah dua kaedah, munada, kemudian nanti akan kita habiskan dengan bacaan hamzatul wasal dan hamzatul qat'i. Naam, tafadhal. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari siapa, di mana, Bu? Umminus di Pandaus. Ya, silakan Umminus. Kitabu man haza. Haza kitabu mudarrisi. Kolamu man haza. Haza kolamu Muhammadin. Komisu man haza. Haza komisu tolibi. Baitu man zalika. Zalika baitul mudiri. Naam. Sariru man haza. Haza sarirul waladi. Naam. Ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Ummu Yunus. Yes, sir. Ajib. Kitabu man haza. Haza kitabul mudarrisi. Qalamu man haza. Haza qalamu Muhammadin. Qamisu man haza. Haza qamisu talibi. Qamisu talibi. Naam. Baitu man haza. Haza baitul mudiri. Sariru man haza. Haza sarirul waladi. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan setelah Ummu Yunus. Stamir fi tamrin atas ya. Ya, berarti penelpon berikutnya menjawab soal nomor 9 ya, Ustaz ya. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu jawab nomor 9. Ismul Aladi Muhammadun. Wa ismul bin Tujainagun. Ulangi Bu. Ismul Waladi Muhammadun. Naam. Wa ismul binti Zainabun. Zainabu. Naam. Ismul mudarrisi Hamidun. Ma ismul mudiru? Naam. Ma ismul mudiri? Mudiri Ustaz. Mudiri, naam. Ibnun. Ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Hamidin fil jami'ati. Naam. Ibnu mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Naam. Ahsanti. Dari Ibu siapa? Lina, Ibu Lina. Pajar ujung ya? Naam, Ibu Lina. Iya, Ustaz. Pada tamrin nomor 9 ini kita membedakan dua hamzah. Hamzatul wasal dan hamzatul qat'i. Hamzah yang bersambung kemudian hamzah yang tidak bersambung. Contohnya ismun. Pada yang contoh pertama, ismul waladi Muhammadun. Hamzah pertama dari isim itu kita sebutkan, kita baca. Contohnya ismul waladi Muhammadun. Kemudian pada isim yang keduanya, wasmul binti Zainabun. Ini beda. Yang pertama adalah hamzatul qat'i, yang kedua adalah hamzatul wasal. Disambung, tidak dibaca. Contohnya wasmu, bukan waismu. Wasmu. Hamzanya tidak dibaca. Wasmu dinamakan hamzatul wasal. Disambung. Hamzanya disambung kepada simnya. Wasmu langsung. Nah, ulangi Bu. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nah, ahsan. Ibnun. Terus. Ibnun. Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin. Fil madrasati. Naam. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Naam. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Naam. Langsung ikra' ma yali mura'iyan qawa'idu nutqi hamzatil wasal. Ikra'i. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Naam. Kharaja Ibnu Tabibi min al-Baiti. Ibnu Tabibi. Kharaja Ibnu. Kharaja Ibnu Tabibi min al-Baiti. Naam. Zahaba. Zahaba bennu. Zahaba bennu tajiri ilal ilas suki. Naam. Ismul muhandisi. Faisal. Faisalun. Wasmut tabibi mas'udun. Masmur rajulu. Masmur rajulu. Masmur rajuli. Masmur rajulu. Juli. Rajuli. Naam. Jadi mau segala ya kan? Naam. Masmur rajuli ibnu man anta ana banul waziri. Naam. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Di sini dari kalimat ibnu, hamzah apa itu? Hamzah qat'i atau wasal? Qat'i. Qat'i. Karena hamzanya dibaca, namanya hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i dia berada pada awal kalimat. Dinamakan hamzatul qat'i di awal jumlah. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Wa ibnu hamzah apa? Hamzah wasal. Hamzatu wasal. Hamzanya disambung. Naam, apa artinya, Bu? Nomor satu. Anak Muhammad di Irak dan anak Hamid di India. Naam, kharaja ibnu tabibi minal baiti. Mamana kharaja? Telah keluar. Telah keluar. Zahaba? Pergi. Telah pergi. As-suq? Pasar. Pasar. Muhandis? Insinyur. Insinyur. At-tabib? Dokter. Dokter. Al-Wazir. Ana binul Wazir. Lupa saya. Al-Wazir. Menteri. Menteri. Ana, ana binul Wazir. Saya anak menteri. Menteri. Naam, ahsanti jazakillah khairan. Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Lina di Pajar Ujung. Masih menunggu penelpon berikutnya, Ustaz? Nah. Ya. Ya, kami kembali ajak Anda untuk menjawab soal nomor 8. Eh, 9, Ustaz. 9. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mursida, Bu, ya? Iya. Iya, silakan Ibu Mursida langsung ke nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrin Tasya. Naam. Ismun. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri Ibnun. Ibnul Ibnu Khalidi fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Naam. Ibnu al-mudarrisi fil fasli. Aina Ibnu al-mudiri? Naam. Lanjutkan, Bu. Iqra ma yali. Iqra ma yali mura'iyan qawa'ida nathi hamzatil wasl. Ibnu Muhammadin في العراق وابن حامد في الهند خرج ابن الطبيب من البيت ذهب ابن التاجر إلى السوق اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود ما اسم الرجل ابن من أنت أنا ابن وزير ابن من أنت ابن Hamzah apa itu, Bu? Qat'i. Qat'i. Ana bunul wazir. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Kenapa di ciri-ciri Hamzah wasal? Seperti apa? Hamzah wasal, Hamzahnya tidak dibaca. Kalau tidak dibaca, di mana letak Hamzatul wasalnya? Apabila Hamzatul wasal dibaca apabila dia di tengah-tengah kalimat. Kalau hamzatul qat'i dibaca qat'i apabila dia ada di awal kalimat. Kalimat. Contohnya Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Wa ib wabnu wabnu Hamidin fil Hindi. Itu didahului oleh wa, waw. Wabnu. Berarti dia di tengah kalimat. Maka dibaca wasal, disambung, tidak dibaca hamzanya. Kapan dibaca hamzanya? Apabila dia berada di awal kalimat. Naam. Ma makna ismul muhandisi Faisalun? Anak insinyur namanya Faisal. Ismul muhandisi Faisal. Faisal. Nama insinyur itu Faisal. Naam. Wasmut tabibi Mas'udun. Dan nama dokter itu Mas'ud. Ma makna al-wazir? Menteri. Menteri. Naam, jazakillah khairan. Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pembaca terakhir. Ya, kita tunggu penelpon terakhir untuk edisi bulan Ramadan kali ini. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa di mana, Bu? Umu Yunus, Ustaz. Umu Yunus di Pandau, ya? Iya, silakan Umu Yunus. Ismul waladi Muhammadun wa ismul baiti wasmul baiti wasmul binti Zainabu ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri Ibnu Khalidi fil madrasati wa Ibnul Hamidi fil jami'ati. Naam. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Aina Ibnul Mudiri. Naam. Ibnu Muhammadin fil Iraki. Ibnul Muhammadin fil Iraki. Naam. Wa Ibnul Hamidin fil Hindi. Naam. Harajab Ibnul Baiti. Tabibi. Harajab Ibnul Tabibi minal Baiti. Zahab Ibnul Tajiri ila Suki. Ismul Muhandisi Faisal. Wasmut Tabibi. Itu betulnya. Wasmut Tabibi Mas'ud. Naam. Masmur Rajli. Naam. Ibnu Man Anta Abun Anabnu Wazir. Wazir. Naam. Ummu Yunus di Pandau. Ummu Yunus, ikra al-kalimatul jadidah yang di dalam kolom. Ar-Rasul. Ar-Rasulu. Ar-Rasulu. Ka'batu. Al-Ka'batu. Naam. Al-Ismu. Al-Ibnu. Naam. Al-Amu. Al-Ammu. Naam. Al-Halu. Al-Khalu. Al-Khalu. Al-Hakibatu. Al-Hakibatu. Naam. As-Sayyaratu. Naam. As-Sari'u. As-Syari'u. As-Syari'u. Mughlaqu. Tahta. Tahta. Naam. Hunaka. Al-Muhandisu. Al-Muhandisu. Ma mana Al-Ammu? Al-Ammu paman dari pihak ayah. Al-Khalu? Al-Khalu paman dari pihak ibu. Naam, ahsanti. Al-Haqibatu. Al-Haqibatu tas, Ustaz. Naam. As-Sayyaratu? Mobil. As-Syari'u? Jalan raya, Ustaz. Mughlaqun. Tertutup. Tahta. Di bawah. Hunaka. Di sana. Al-Muhandisu. Insinyur itu. Naam. Ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Ustaz. Naam. Mau nanya apa tadi, Ustaz? Ini baru ikut, Ustaz. Masalah apa tadi, Ustaz? Oh, munada. Munada. Iya. Munada. Tolong jelaskan, Ustaz, ya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ummu Yunus di Pandau. Dan sebelumnya, Ustaz, ini ada SMS tadi masuk. Jadi terusan yang tadi, Ustaz. Yang betul al-adawatul madrasiyatu atau madrasiyati? Al-adawatul madrasiyatu atau ti? Al-adawatul madrasiyatu mengikuti ya. Kalimat awalnya. Kemudian pengertian mansuf, mansub dan mabni. Mansub dan mabni. Mabni tetap, Ustaz. Mabni tetap. Mansub berbaris fathah. Mansub apabila dia dimasuki oleh harfun nasbin. Ada nanti kita belajar huruf-huruf nasab yang menasabkan fi'il. Dan juga yang di sini mansub, munada yang mansub apabila dia mudhaf dimasuki oleh huruf nida. Ya Abdallah. Abdallah mansub, abda. Itu mansub baris fathah, baris atas. Dinamakan mansub. Naam. Dan marfu baris dhammah, Muhammadun. Muhammadu, ya Muhammadu. Itu marfu. berbaris dhammah, baris depan. Nah, tadi Ummu Yunus dipandau, beliau belum mendengarkan keterangan daripada munada. Munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida. Huruf nida seperti berikut: ya atau hamzah, a atau ayah. Contohnya munada: ya Abdullah, ya Muhammadun, ya Rajulu, ya Muhammadu, ikra, ya Aliyu. Itu bentuk munada. Hukum munada ada dua: mansub dan marfu. Kapan dia mansub? Apabila munada mudhaf, seperti ya Abdallahi ta'ala, ya Abdallahi ta'ala, hai Abdullah, datanglah, kesinilah. Dan marfu' ya Muhammadun, ya Muhammadu, dia berbaris dhamma, marfu'un, karena dia mufrad, alamun mufrad, munada mufrad. Ya Aliyu, ya Rajulu. Nah, seperti itu. Semoga Ummu Yunus paham dengan contoh yang ada di dalam buku yang telah kita baca pada tamrin nomor 8 atau nomor 7. Tamrin nomor 7 yang membahas tentang munada. Adapun tamrin nomor 9 membahas tentang hamzata al-qat'i wal-wasal. Dua hamzah, hamzatul qata' wa hamzatul wasal. Hamzah yang disebutkan bunyi hamzanya dan hamzah yang tidak disebutkan, tidak dibaca bunyi hamzahnya. Kapan dibaca hamzah? Apabila dia di awal kalimat. Dan kapan tidak dibaca hamzahnya? Apabila dia berada di tengah-tengah kalimat. Naam. Tafadhal. Dan ada pertanyaan dari Ummu Hanifah di Sukajadi. Tolong artikan kembali dari tamrin 6 sampai 8. Ya. Gitu aja Ustaz. Ummu Hanifah di Sukajadi. Tamrin 6 perintahnya adalah untuk merubah, membenarkan susunan kalimat yang ada pada tamrin nomor 6. Al-qalamut talibi menjadi mudhaf wa mudhafu ilaihi, qalamut talibi. Naam. Mungkin itu kalau mengartikan satu persatu, insyaallah para peserta dan para pendengar kalimat mufradat yang ada pada tamrin ini sudah kita lewati. Sudah kita artikan pada tamrin yang telah lalu. Dan juga pada tamrin nomor 7 kita mempelajari tentang munada. Huruf-huruf munada. Ya, contohnya ya Muhammadu, ya Aliyu, untuk memanggil. Huruf nida, huruf atau alat untuk memanggil seseorang. Ya Muhammadu. Dan juga pada tamrin nomor 9 itu cara, tata cara untuk membaca hamzatul qat'i dan hamzatul wasal. Hamzah yang dibaca bunyi hamzanya dan hamzah yang tidak dibaca hamzanya. Kapan dibaca hamzanya? Apabila kalimat tersebut, isim tersebut berada di awal kalimat. Dan kapan dibaca bersambung atau wasal? Apabila berada di tengah-tengah kalimat. Mungkin itu penjelasan untuk rangkum semua pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga Ummu Hanifah dan para peserta pendengar yang lainnya bisa memahami dari pelajaran kita pada malam hari ini. Dan malam ini adalah malam terakhir pada bulan Ramadan. Insyaallah kita akan kembali pada bulan Syawal setelah Idul Fitri. Karena sebagian para kaum muslimin, terutama kaum bapak, mereka memenuhi malam Asrul Awakhir dengan i'tikaf. Semoga apa yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini menjadi amal kebaikan bagi kita dan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Terakhir kita membaca doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.